Mitra bisnis, plin-plannya pemerintah dalam mengambil keputusan soal pembatasan BBM bersubsidi malah membuat semua orang bingung, khususnya bagi para pengusaha yang membutuhkan kepastian. Sebelumnya juga pernah ada rencana kenaikan tarif listrik yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya. Yang ada hanyalah wacana-wacana yang terlempar ke publik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda? Menurut saya memang wacana-wacana itu penting, karena pemerintah itu kan sibuk sekali dengan mengerjakan PR-PR yang memang untuk kesejahteraan bersama. Tapi kalau kesejahteraan ini misalkan kenaikan listrik, BBM, itu saya rasa kalau memang harus naik, kenapa enggak? Tapi planningnya kapan? Berapa gitu? Harus ada wacana dan harus diskusi yang jelas. Karena kalau cuma hanya ntar naik, ntar lempar ke publik, oh batal, cancel. Oh nanti bikin. Kita sebagai seorang pembisnis, kita juga bingung. Kayak kemarin ada kejadian begini, kita jadi otomatis dagangnya jadi nggak rame, sepi. Terus kekhawatiran kita juga untuk besok kita mau perlu berbisnis lagi gak sih? Apa kita kecilin aja? Sedangkan peluang besar. Tapi keadaan begini. Jadi kita kayak napas di dalam satu kobakan yang harus kita renang dengan nyaman. Tapi tiba-tiba ada ini. Nah ini kemana nih? Karena ini semuanya kan sinergi gitu. Mestinya harus dipikirkan baik-baik gitu loh. Kalau tidak susah-susahan begini, kita gak ada kepercayaan lagi akan diri kita gitu loh. Kita mau usaha takut keadaan bisa merubah kayak kita kayak kejadian gempa, alam. Seperti jadi di Indonesia kita kayak ini gak jelas semua gitu loh, nggak ada konsep. Jadi harus bikin konsep, saya rasa. Karena contohnya kalau nggak ada gempa, mendadak kita nggak tahu namanya, nggak jelas. Ini di pemerintah kita nggak jelas gimana kita melakukan semua aktivitas untuk menjadikan negara ini lebih baik dalam arti ekonomi. Karena peluang Indonesia lagi besar-besarnya nih. Kalau saya lihat dari luar negeri, orang sudah mulai ini, mulai itu. Indonesia sebenarnya ada kesempatan besar untuk menjadi satu komoditi, untuk menjadi produsen, penjual yang bisa diwakili orang banyak. Karena sekarang orang asing pun udah melirik Indonesia ini punya peluang. Ya, cuman takutnya itu, ekonominya nggak jelas, keadaannya nggak jelas, ada ini, ada itu. Jadi, ini cuman hanya ini aja loh. Bikin konsep, duduk baik-baik, jalanin, yang konsepnya jangan hari ini kelar, ya udah, bulan depan nggak lagi deh, gitu. Jadi kayak makan, hari ini boleh makan, besok nggak ada makan, ya udah, gitu. Udah ketinggalan, kayak gitu, kuno, gitu loh. Dan it's time to us, untuk kita memberikan, membagi. Jangan hanya gini, saya melakukan ini, saya dapatnya apa, gitu loh. Kayak pengemis. Kita udah gak boleh gitu. Sekarang saya melakukan ini, saya kerja di pemerintah mau begini. Pengusaha juga saya akan melakukan ini, akan memberikan kontribusi apa kepada bangsa ini. Pemerintah, jadi semuanya coba memberi. Sehingga yang diberi ini pun menjadi satu komoditi yang ini memang mereka harus aplikasi. Jangan semuanya, saya melakukan ini dapatnya apa? Jadi begging atau saling menyalahkan. Sekarang kita saling tidak menyalahkan lagi. Duduk, bergerak. Tapi itu terlalu terulang-ulang. Karena masih ada orang-orang yang behind all the scene yang tetap berperan membuat sesuatu. Gak? Coba dong, udah waktunya nih. Dunia nggak tahu berapa lama lagi bertahan. Buatlah amal ibadah untuk bangsa ini. Saya rasa itu waktunya gitu. Jangan play the game, enough gitu loh. Karena kita bangsa timur yang cukup dihargain dan saling menghormati, kayaknya kok jadi hilang semua, seperti nggak dulu lagi gitu loh. Coba diulang lagi selesai zaman dulu, punya iman, punya kebersamaan, punya rasa tanggung jawab, terus mau memberi kepada sesuatu untuk bangsa ini. Karena dengan ada ini, saya yakin Indonesia is to be number one untuk segala hal. Tapi kalau menurut Bapak, apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk merealisasikan rencana-rencana kenaikan harga BBM maupun tarif dasar listrik itu? Kalau kita lihat memang kalau di luar negeri sih semua pada mahal. Tapi kan kita lihat juga di sini keseimbangannya berapa besar gitu loh. Mungkin buat orang-orang pengusaha yang cukup mampan untuk pribadi mungkin bisa. Tapi kalau untuk berbisnis kan sekarang kan harga mesti murah. Pegawai juga harus naik harganya. Nah sekarang listrik naik. Kita mau jual berapa? Akhirnya ada kompetisi dengan barang asing. Kok barang asing lebih murah ya daripada produk lokal gitu loh. Mestinya produk luar negeri kalau masuk di Indonesia itu dibesarkan gitu loh. Contohnya kalau kita ke Bangkok, itu makanan bahan pokok, beras, nasi, telur, semua yang bahan pokok itu harga di bawah standar. Karena bisa dinikmatin banyak orang. Tapi memang yang tidak standar yang kebutuhan secara menyeluruh, itu boleh dibesarkan. Contohnya mereka jual produk dengan barang asing, itu mereka lebih mahal dibanding jual produk di lokal. Tapi di Indonesia saya lihat produk asing yang ada di sini lebih murah daripada di Bangkok. Sedangkan Bangkok daya belinya nggak gitu besar. Jadi ini chance-nya sebenarnya produk lokal mesti dikasih kesempatan lebih baik. Ya, produk luar dimahalin supaya orang juga tetap menghargai produk Indonesia. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya Wendy Lim.